Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Faslun fi ziyadati hamzatil wasl. Fasal tentang penambahan hamzah wasl. Disebutkan dalam catatan kaki, ufridal kalamu ala hamzatil wasli wa huwa takmilatun lima sabaq li ikhtisasihi bi ahkamin hiya al-atiyatu fi hadzal fasl. Disendirikan pembahasan tentang hamzah wasl, padahal ia pembahasan tentang hamzah wasl merupakan penyempurna dari apa yang telah lewat dari pembahasan at-tasrif, karena hamzah wasl dikhususkan dengan hukum-hukum yang akan datang pada fasal ini. Baik, kita baca penjelasan dari An-Nazim rahimahullah tentang pembahasan ini. Walil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza tudi bihi kastathbitu. Bagi wasl ada hamzah yang mendahului yang ia tidak ditetapkan, tidak dibaca, illa idza tudi bihi, kecuali kalau diawali dengannya, dibuka dengannya, seperti istathbitu. Istathbitu hamzahnya hamzah wasl, ketika di awal dibaca, dan ketika ia disambung dengan kata yang lain maka ia hilang. La yubtada'u bisakinin kama la yuqafu ala muharrak ala mutaharrikin. Tidak boleh dibuka bacaan dengan sukun sebagaimana tidak boleh diwaqafkan pada harakat. Fa idza kana awwalul kalimati sakinan wajaba al-ityanu bi hamzatin mutaharrikatin tawassulan lin-nutqi bis-sakin. Apabila awal kata itu sukun, maka wajib untuk mendatangkan hamzah yang berharakat. Ya, harakatnya apa? Nanti akan dijelaskan. Tawassulan lin-nutqi bis-sakin, untuk bisa sampai kepada pengucapan dengan sukun. Wa tusamma hadhihi al-hamzatu hamzat tawaslin, dan hamzah ini disebut juga dengan hamzah wasl. Ya. Wa sya'nuha annaha tathbutu fil ibtida' wa tasqutu fid darji, dan keadaan hamzah wasl ini ia tetap ketika di awal dan ia gugur ketika dilipat disambung dengan yang lain. Contoh istathbitu lil amr lil jama'ah, amrun lil jama'ati bil istithbat, perintah bagi sekelompok orang laki-laki untuk mencari kepastian. Kemudian wa huwa li fi'lin madin ihtawa 'ala aktsara min arba'atin nahun jala wal amri wal masdar minhu wa kadha amru thulathiyil amru thulathiyi kakhsha wamdi wanfudha. Dan dia hamzah wasal itu diperuntukkan bagi fi'lin mad, bagi fi'lun mad yang mencakupi lebih dari 4 huruf. Contoh injala. Ya, injala. Berapa huruf? Injala. Ya, bersama hamzah wasal 5 huruf ya. Injala. Wal amri wal masdari minhu, dan juga fi'l amr dan masdarnya juga dari yang melewati 4 huruf. Jadi hamzah wasal diperuntukkan bagi fi'lun mad yang meliputi lebih dari 4 huruf, dan juga fi'l amrnya dan juga masdarnya. Wa kadza amru tsulatsiyyi, demikian pula hamzah wasal itu diperuntukkan bagi fi'il amr yang thulatsi, atau fi'il amr dari fi'il yang thulatsi. Kakhsha dari khashiya, kemudian wamdi dari mada, wanfudha dari nafadha. Lamma kana al-fi'lu aslan fi at-tasrif. Kita baca langsung syarahnya. Dikarenakan fi'il itu adalah yang pokok, yang asal dalam tasrifan. Ukhtussa bikathrati maji'i awalihi sakina, maka dikhususkan dengan banyaknya kedatangan awal fi'il tersebut dalam keadaan sukun. Ya. Fahtaja ila hamzatil wasli, sehingga dia butuh kepada hamzah wasl. Fakullu fi'lin madin ihtawa ala akthara min arba'ati ahrufin yajibu litianu fi awalihi bihamzatil wasli. Dan setiap fi'il madin yang mencakupi lebih dari 4 huruf wajib untuk didatangkan pada awalnya hamzah wasal. Contoh istakhraja. Contoh lagi intolaqa. Di situ ada faedah tambahan. Ma lam yakunil madil muhtawi ala aktsara min arba'ati ahrufin mabdu'an bit ta'i. nahu tafakkara wa tafa'ala wa tadahraja. Ada qaidnya. Yaitu selama fi'il madhi, selama fi'il madhi yang meliputi lebih dari 4 huruf itu, ya tidak dibuka awalnya dengan ta. Contoh tafakkara, tafa'ala, tadahraja. Kalau yang seperti ini, maka tidak ditambahkan hamzah wasal pada fi'il madhinya ataupun pada fi'il amrnya ataupun pada masdarnya. Wa kadzalika al-amru minhu, demikian pula fi'il amr darinya. Contoh istakhrij wa intaliq wal masdar, dan juga masdarnya. Contoh istikhrajun wa intilaqun. Wa kadza tajib al-hamzatu fi amri thulathi, demikian pula wajib hamzah wasal disertakan pada fi'il amr dari fi'il yang thulathi. Contoh ikhsha, imdi, unfudh, ya, dari khasyya, wanadha, dan juga wanafadha. Ada catatan kaki nomor 2, ada faedah. Wabobituhu, bobitnya, bobit dari wajibnya menyertakan hamzah wasal, ya, pada fi'il amr dari yang thulathi adalah sukunu thanihi, sukunu thani mudari'ihi lafza, agar huruf kedua dari fi'il mudhari'nya secara lafaz disukun. Seperti tadi khasyya, yakhsha. Yakhsha huruf keduanya disukun. Maka ketika dijadikan fi'il amr ditambahkan hamzah wasal, ikhsha. Ikhsha. Nah itu. Agar huruf yang kedua dari fi'il mudhari'nya secara lafaznya disukun. Fama taharaka thani mudari'ihi lafzan wa huwa mu'talul 'aini wa mudha'afuhu fala hajata bihi ila hamzatil wasli. Maka apa saja yang huruf kedua fi'il mudhari'nya berharakat secara lafaznya, apa saja? Ya, fi'il yang ia huruf kedua fi'il mudhari'nya berharakat lafzan, yaitu mu'talul 'ain, fi'il yang ainul kalimahnya, ainul fi'ilnya adalah huruf illah, dan yang mudha'af. Fala hajata bihi ila hamzati al-wasal, maka ia tidak butuh kepada hamzah wasal. Taqulu, kamu katakan qul, mudda. Kenapa? Karena qala yaqulu huruf keduanya berharokat. Atau huruf kedua dari fi'il mudhari'nya berharokat. Yaqulu, qaf berharokat. Madda yamuddu, huruf keduanya mim berharokat, bukan sukun. Wakadzalika ma kanat fa'uhu hamzatan, demikian pula apa yang fa'ul fi'ilnya awal hurufnya hamzah. Walau sukina tsani mudhari'ihi lafza, meskipun secara lafaz huruf kedua dari fi'il mudhari'nya disukun. Contoh akala ya'kulu kul, akhadha ya'khudhu khudh. Kemudian bait berikutnya, wa fismin nistin ibnin ibnu min sumi' wa thnaini wa mri'in wa ta'nithin tabi' wa imunu hamzu al kadha wa yubdalu maddan fil istifhami aw yusahhalu. Pada ismin, pada isim, ist ad-dubur atau halqah ad-dubur, ibn menunjuk ibnamu, ya sumi' didengar adanya hamzah wasal. Pada kata ismin, ismun, istun, ibnun, dan ibnamun, sumi' didengar adanya hamzah wasol. Kalau yang telah lewat, bahasanya tentang hamzah wasol pada fi'il-fi'il. Itu yang asal pada fi'il. Wasnaini, wamri'in, watanithin tabi'. Kemudian isnaini, imri'in, ya, watanithin tabi'. Dan ta'nith mu'annasnya ngikut. Isnain, isnataini, imriin, imro'ah. Waimunu hamzu al-kaza wayubdalu. Kemudian aimunu, aimunu. Kemudian hamzah al-kaza, hamzahnya al juga demikian pula, hamzah wasol. Wayubdalu maddan fil istifhami, dan hamzah wasolnya diganti dengan mad pada istifham atau diganti dengan tashil, isahal. Ya. Jadi pada istifham hamzah wasolnya imma diganti badal imma ditashil. Hanya saja kata al-muradi badal itu lebih bagus. Ya. Lebih rajih. Lam tuhfadhu hamzatul wasli fil asma'i allati laysat masadira li fi'lin zaidin 'ala arba'ah illa fi 'asharati asma'. Tidaklah dihafal hamzah wasal pada isim-isim yang bukan masdar bagi fi'il yang lebih dari 4 huruf kecuali pada 10 isim. Yang pertama ismin, wastin, wabnin, ibnu min, ithnain, imri'in, imra'atin, ibnatin, ithnataini, aymunu, fil, qasam. Aymunu fil qasam ditambahkan di situ dalam catatan kaki nomor 5. Qala Ibnu Hisham fi Awdahil Masalik wa yanbaghi an yazidu al mausulah. Seharusnya ditambahkan pula katanya hamzah wasal pada al mausulah. Kemudian aymu lughatun fi aymunu, yang ia salah satu lughah dari aymunu, lughah yang lain dari aymunu, aymu. Fa in qalu, kalau mereka mengatakan hi aymunu, aymu ya sama dengan aymunu gitu. Fahdifatil lam, kemudian dibuang lamnya, nunnya, jadi aymu. Qulna, maka kami jawab, ibnamu, ibnamu juga yang disebutkan itu aslinya ibnun gitu. Fazilatil mim, kemudian ditambahkan mim. Wa ziyadatul mimi fi ibn lil mubalaghah wa taukid, penambahan mim pada ibn untuk mubalaghah dan taukid. Ibn aslinya binun, ya binun. Hudifatil waw, dibuang wawunya. Wa uwidat bil hamzah, kemudian diganti dengan hamzah sehingga jadi ibnun. Wa kadza istun asluhu satahun, hudifatil ha, dibuang haknya. Wa uwidat bil hamzah, dan diganti dengan hamzah. Wa kadza ismun asluhu simun, hudifatil waw, dibuang wawunya. Wa uwidat bil hamzah, dan diganti dengan hamzah. Diganti dengan hamzah. Kemudian walam tuhfaz fil hurufi illa fi al, dan tidak dihafal, tidak didapati adanya al pada huruf-huruf kecuali pada al. Walamma kanatil hamzatu ma'a al maftuhatan wa kanat hamzatul istifham maftuhah lam yajuz hafu hamzatil istifham, dikarenakan hamzah wasal bersama al, ya hamzah wasal bersama al di fathah, ya, hamzah wasal bersama al di fathah kan, ya, ada khilaf sudah pernah kita lewatin di awal-awal terkait dengan hamzah yang masuk pada al, ya di sini kita ikut penjelasan asy-Syarih yang menetapkan hamzahnya hamzah wasal, dikarenakan hamzah wasal bersama al itu di fathah, wa kanat hamzatul istifham maftuhah, kemudian hamzah istifham juga di fathah, maka lamnya juz hafu hamzatil istifham, tidak boleh untuk membuang hamzah istifham. Li'alla yaltabisal istifhamu bil khobar, agar tidak terancukan antara istifham dengan khobar, jumlah istifhamnya dengan khobar. Seandainya dibuang hamzah istifhamnya, maka terkesan itu jumlah khobariyah. Fal wajaba ibdalu hamzatil wasli, bahkan yang harus dilakukan adalah mengganti hamzah wasalnya menjadi alif. Ya, contoh al amiru qaim, ya, apakah amir penguasa itu sedang berdiri, ya jadi hamzah wasalnya diganti dengan alif sehingga menjadi mad panjang al amiru. Au tashiluha, atau hamzah wasalnya ditashil al, ya al amiru qaim, al amiru qaim. Wa minhu qauluhu, di antara contohnya ucapan penyair dalam Al-Wazn At-Tawil, ya al-haqqu idza daru idza al-haqqu in daru rababi taba'adat aw in batta hablun anna qalbaka ta'iru, apakah benar jika berjauhan rumahnya ar-rabab ismu imra'ah, aw in batta hablun, atau terputus hubungan, anna qalbaka ta'ir, bahwasanya hatimu akan terbang, ya, melayang. di situ jelas ya, syahidnya al-haqqu di tafsil hamzah wasalnya yang datang setelah hamzah istifham. Ya, kita tambahkan penjelasan dari Ibn Hisham pada kitabnya Awdhuhul Masalik. Mas'alatun li hamzatil wasli binisbati ila harakatiha sab'u halat. Hamzah wasal pada kaitannya dengan harakatnya ada 7 keadaan. Yang pertama, wujubul fathi fil mabdu'i biha al. Wajib di fathah pada apa yang dibuka dengannya al. Al masjidu, al rajulu dan yang semisalnya. Pada apa? Alif lam al mu'arrisah itu. Yang kedua, wujubul dhammi fi nahwi untuliqa. Wajib di dhammah pada contoh untuliqa dan ustukhrija yang mabni lil maf'ul dan juga pada amr dari tsulatsi yang didhammah ainnya pada asalnya. Ya. Contoh uqtulu dari yaqtulu ain fi'ilnya didhammah, maka ya fi'il amrnya hamzah wasalnya wajib didhammah uqtul. Uqtubu dari yaqtubu uqtub. Bi khilafi imshu, berbeda dengan imshu dan iqdu. Ya, ainul kalimahnya pada asalnya tidak didhammah. Tapi kasrah ya, masya yamshi. Adapun dhammah di sini pada shin adalah dhammah lil munasabah untuk menyocokkan, menyesuaikan dengan wawu jamaah. Adanya yang ketiga, rujhanud dhammi 'alal kasri. Rajihnya dhammah daripada kasrah. Ya. Fi ma 'arada ja'lu dhammati 'ainihi kasratan. Ya. Pada keadaan di mana muncul keharusan menjadikan dhammah ainnya menjadi kasrah. Pada keadaan di mana mengharuskan untuk menjadikan ainnya yang dhammah itu menjadi kasrah. Contoh ughzi. Ughzi dari asalnya apa? Ughzu. Ya, ketika yang diperintahkan adalah seorang wanita, maka ditambahkannya mukhatabah dan diharuskan untuk mengganti dhammah pada za yang merupakan ainul kalimah ya dengan kasrah. Jadilah ughzi. Dengan dhamma hamzah u itu lebih rajih daripada kasrah ughzi. Qalahu Ibnu Nadhim. Ini katakan oleh Ibnu Nadhim. Kemudian yang berikutnya, rujhanul fathi. Yang keempat ya. Kita singkat apa yang tidak apa-apa yang kaitannya melebar. Warujhan al-fathi ala al-kasri. Lebih rajih fathah ala al-kasri. Lebih rajih fathah. Ya. Daripada kasrah. Lebih rajih fathah daripada kasrah. Fi aimun. Pada aimun. Dan abnumu. Boleh. Berarti i munu atau ibnumu. Tapi yang lebih rajih fathah. Aimunu abnumu. Kemudian yang kelima, warujhanul kasri ala dhammi fi kalimati ism. Lebih rajih kasrah daripada dhamma pada kata ismun. Boleh juga usmun, cuma lebih rajih ismun. Kemudian yang ke-6, jawazu dhammi wal kasri wal ismami fi nahwi ikhtara wa anqada mabniyaini lil maf'uli. Boleh dhamma kasrah ismam pada contoh ikhtara anqada yang keduanya mabni lil maf'ul. Ini sudah lewat pembahasannya. Yang ketujuh, wujubul kasri fima baqiya, wajib dikasrah pada sisanya, pada selainnya. Wahwal asol, dan kasrah adalah harokat asol dari apa? Hamzah wasol. Selesai dari masalahnya Ibnu Hisham. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang al-ibdal, pembadalan. Al-ibdal, qala al-musannif rahimahullah, ahruful ibdali hada'tu mutiya. فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعلى عينا ذقت في حروف إبدال تركمبل بدا هدأت موطيا هدأت موطيا saya merasa tenang. موطيا يعني مستوطنا dalam keadaan saya menetap. فأبدل الهمزة من واو ويا, jadikanlah hamzah sebagai badal pengganti dari wawu dan ya. Akhiran isra alifin zida, ketika wawu dan nya-nya berada di akhir setelah alif tambahan. Setelah alif yang ditambahkan. Kemudian tempat berikutnya dari penggantian hamzah dari wawu dan nya adalah fi fa'ili ma'u'illa aynan. Pada fa'il, wazan fa'il, yang u'illa aynan, yang mana aynul kalimahnya telah mengalami i'lal, perubahan, penggantian huruf. Daktufi, dan ini diikuti. هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا. Bab ini dipanjangkan, ditetapkan oleh musannif untuk menjelaskan huruf-huruf yang dijadikan pengganti dari selainnya dengan penggantian yang menyebar. Di situ ada tambahan faedah dari muallifnya nomor 3. Al-ibdalu ja'lu harfin makana akhar. Ibdal adalah menjadikan satu huruf menempati posisi huruf yang lain. Diganti tempat satu huruf dengan huruf yang lain. Itu ibdal. Sawa'una kana sahihaini, sama saja apakah keduanya yang diganti dan yang menggantinya adalah sama-sama huruf sahih atau keduanya mu'tal. Ya, huruf illah. Wa huwa yakhtalifu 'anil qalbi, dan ia ibdal berbeda dengan qalb. Juga berbeda dengan al-i'lal dan at-ta'wid. Amma al-qalbu, adabun al-qalb, fa huwa tahwilu ahadi huruf al-illati aw al-hamzati ila akhara minha. Adabun qalb, maka ia adalah mengubah satu dari huruf-huruf illah atau mengubah hamzah kepada huruf yang lain, minha, dari huruf-huruf illah. Jadi perputarannya al-qalb pada huruf illah dan hamzah. Wa amma al-i'lalu fa huwa kal-qalbi, adabun i'lal, maka ia mirip seperti al-qalb. Au hadfu al-mu'al, atau membuang huruf illah, au taskinuhu, atau mensukunnya, takhfifa, untuk meringankan. Wa amma ta'widu, adabun ta'wid, fa huwa hadfu harfin wal istighna'u anhu bi akhara. Ta'wid adalah membuang huruf, membuang satu huruf dan dicukupkan darinya dengan huruf yang lain. وقد يأتي العوض في مكان المحذوف وقد يأتي في غير مكانه. Dan iwab kadang ia datang pada tempat huruf yang dibuang, dan kadang ia datang pada selain tempat huruf yang dibuang. فالإبدال يتقيد بمكان المحذوف بخلاف التعويض. Maka ibdal itu terikat dengan tempat huruf yang dibuang. Di mana tempat huruf dibuang, maka di situ ibdal. Bi khilafi ta'wid, berbeda dengan ta'wid, kadang ia menempati huruf yang dibuang, kadang tidak. Wal i'lalu wal qalbu khasun bi ahrufil illah, dan i'lal serta al qalb ini dikhususkan dengan huruf-huruf illah, dengan huruf-huruf illah. Nah, itu faedah. Wa hiya tis'atu, kita kembali ke syarah. Wa hiya tis'atu ahrufin, dan dia ibdal hurufnya ada 9. Ya. Jama'aha al-musannifu rahimahullah li bayanil huruf allati tubdalu min ghairiha ibdalan syai'an. Musannif mengumpulkannya rahimahullah pada ucapan hada'tu mutiya. Musannif mengumpulkannya pada ucapan hada'tu mutiya. Wa ma'na hadatu, mana hadatu sakantu, saya merasa tenang. Wa mutiya, dan mutiya adalah isim fa'il dari awta'tu ar-rahla, ya, saya menginjak ar-rahl, hewan tunggangan. Terus saya menempati hewan tunggangan. Idza ja'altahu wati'a, jika engkau menjadikan ya ar-rahl tersebut tempat berpijak. Lakinnahu khaffafa hamzatahu bi ibdaliha ya'an. Hanya saja beliau menjadikan ya, menjadikan hamzahnya diringankan dengan diganti dengan ya. Ya, kenapa diganti di situ? Hamzah muti'an dengan ya menjadi muti'an linfitahiha, karena hamzahnya fathah dan sebelumnya kasrah, sehingga diringankan dengan mengganti hamzahnya ya muti'ah. Sebagian dalam syarahnya seperti kalau enggak salah Al-Makudi menjelaskan makna muti'ah, Al-Makudi atau As-Sabban atau Ibn Hamdun ya, muti'ah kata mustautina, menjadikan tempat mustautia menjadi menetap. Wa amma ghairu hadhihi al-hurufi fa ibdaluha min ghairiha syadzun aw qalilun. Adapun selain huruf-huruf yang 9 ini, maka penggantiannya atas huruf-huruf yang lain syadz atau qalil, sedikit. Ya. Falam yata'arrab al-musannif lah, dan musannif tidak membahasnya, tidak menyinggungnya. Wa dhalika ka qawlihim fi idhja'a. Hal itu seperti pada ucapan mereka idhja'a. Ya, diubah menjadi al-toja'a. Diganti idhnya ya dengan lam. Idhja'a, al-toja'a. Kemudian pada usailan menjadi usailal. Nunnya diganti dengan lam. Nah itu syadz ataupun sedikit pada lughahnya sebagian qabilah. Kemudian fatubdalul hamzatu min kulli wawin. Fatubdalul hamzatu min kulli wawin aw ya'in tatarrafata wa qa'ata ba'da alifin zaidatin. Hamzah dijadikan ganti dari setiap wawu dan ya yang keduanya berada di ujung dan keduanya jatuh setelah alif tambahan. Contoh du'aun, bina'un. Ya, du'aun, bina'un. Aslinya du'aun, da'autu, da'a yad'u, aslinya wawu. Asli bina'un, bina'yun, banaitu, bana yabni, ya aslinya. Karena didapati di situ wawu pada du'aun, ya pada bina'yun di ujung, dan ia datang setelah alif tambahan, maka diganti dengan hamzah, sehingga jadilah du'aun dan bina'un. Dan dia munsharif ya. Karena di situ hamzahnya hamzah yang dibalik dari wawu asli. Fa in kanat al-alifu allati qabla al-ya'i aw al-wawi ghayra zaidatin lam tubdal. Adapun apabila alif yang datang sebelum ya dan wawunya bukan tambahan tapi yang asli atau yang dibalik dari asli, maka lam tubdal, tidak boleh diganti di situ ya atau wawunya dengan hamzah. Contoh ayah, rayah, ayah, rayah, ada alif sebelum ya pada ayah dan rayah, cuma alifnya di situ bukan apa, bukan tambahan asli atau yang dibalik dari asli. Wa kadzalika in lam tatarraf al-ya'u aw al-wawu, ataupun juga demikian apabila ya dan wawunya tidak berada di ujung, ya meskipun dia datang setelah alif tambahan, maka ia tidak diubah menjadi apa, hamzah. Contoh katabayunin wa ta'awunin. Jadi tabayun, ta'awun, ya dan wawu datang setelah alif tambahan, cuma ia keduanya tidak berada di ujung. Ditambahkan lagi catatan kaki nomor 3. Wa kadzalika idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa lam yasbiqha alifun nahwu dhabiyun wa dallun. Demikian pula apabila wawu dan ya-nya ada di ujung tapi tidak didahului oleh alif, maka tidak diganti dengan hamzah. Dhabiyun dan dallun, dhabiyun dan dallun. Kemudian wa ashara biqaulihi wa fi fa'ili ma u'illa 'ainan daqtu fi. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya pada bait selanjutnya, menjelaskan tentang tempat berikutnya dari penggantian hamzah terhadap ya. Fa fi fa'ilin ma u'illa 'ainan daqtu fi, dan pada fa'il, wazan fa'il yang di'ilal 'ainnya daqtu fi, ini diikuti. Di'ilal 'ainnya, 'ainnya mengalami perubahan. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya ini kepada annal hamzata tubdalu minal ya'i wal wawi qiyasan muttaba'a. Bahwasanya hamzah dijadikan ganti dari ya dan wawu dalam keadaan bisa dikiaskan dan itu diikuti. Idza waqa'at kullun minhuma, apabila masing-masing dari ya dan wawu jatuh sebagai ainnya isim fa'il. Ainnya isim fa'il. Ya. Wa u'illat fi fi'lihi. Ya, dan ia di'i'lal. Di'i'lal maksudnya diubah pada fi'ilnya, mengalami perubahan. Idza waqa'at, apabila masing-masingnya jatuh sebagai ain isim fa'il, ada qaidnya wa u'illat fi fi'lihi, dan pada fi'ilnya sudah mengalami i'lal, perubahan. Contoh qa'il, ba'i', aslinya apa? Qawil, qawala, qawil, iya. Bayi', jadi bay'a, diubah di situ wawu dan ya'nya menjadi hamzah sehingga menjadi qa'il dan ba'i'. Ya. Walakin a'allu hamlan 'ala al-fi'li, tapi mereka mengi'lalnya dari qawil menjadi qa'il, dari bayi' menjadi ba'i', di i'lal, itu i'lal, jadi ubah dari hamzah, dari apa, wawu dan ya kepada hamzah, ini i'lal. Walakin a'allu hamlan 'ala al-fi'li, tapi mereka mengi'lalnya dari qawil menjadi qa'il, dari bayi' menjadi ba'i', karena membawa kepada fi'ilnya, pada fi'ilnya ada i'lal sehingga pada isim fa'ilnya ada i'lal. Fakama qalu, maka sebagaimana mereka katakan pada fi'il madinya qala, ba'a, di situ kan ada i'lal. Qala aslinya apa? Qawala, menjadi qala i'lal. Ba'a aslinya apa? Baya, menjadi ba'a. Faqallabul aina alifa, mereka membalik ainul kalimahnya menjadi alif, yang tadinya pada qawala wawu, qawala pada ba'a iya aslinya. Qalu, mereka berkata qail ba'i', diubah. Ya, ainnya menjadi apa? Membalik ainnya menjadi alif. Berarti pada isim fa'il ini ya. Jadi qawil qa'il, bayi' bayi'. Faqallabu ain ismil fa'il hamzah, maka mereka mengubah, membalik. Ya, ain isim fa'il menjadi hamzah. Ya. Jadi ada syaratnya ya. Wazan fa'il, kemudian ya, masing-masing dari waw dan ya'nya sebagai ain dari isim fa'il yang mana pada fi'ilnya sudah mengalami i'lal. Fa illam tu'alla al-'ainu fil fi'li, adapun kalau ain kalimahnya tidak di'i'lal pada fi'ilnya, tidak mengalami perubahan, maka shahhat fil ismi al-fa'il, maka pada isim fa'ilnya adalah menggunakan huruf sahih. Contoh awira, fahuwa awir, maka isim fa'ilnya awir bukan air. Kenapa? Karena pada fi'il madinya tidak mengalami i'lal. Awira, tidak ada i'lal di situ. Ya, awira, ayina, fahuwa ayin. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki penjelasan tambahan. Ya, nomor 4, shahhatil 'ainu اسم الفاعل تابع للفعل الذي صحت فيه صحت فيه خوف الالتباس بعانا وعار. Ya, di situ sahih ainnya pada isim fa'ilnya, itu awir ayin, karena ngikut fi'ilnya yang pada fi'ilnya pun sahih, ya kan, tidak mengalami i'lal pada fi'ilnya awira. Ya, ayina khauf al-iltibas, ditetap demikian karena dikhawatirkan akan terancukan, tersamarkan dengan ana, ana, ya, dengan ara, ya, ana ain nantinya, ara air, ya. Sehingga dibedakan demikian. Ada yang ainul kalimahnya pada fi'il madinya tidak mengalami i'lal, maka sahih. Ya, hurufnya pada isim fa'ilnya. Kemudian ayat berikutnya, wal maddu zida thalithan fil wahidi hamzan yura fi mithlikal qala'idi, dan mad mad yang ditambahkan ya sebagai huruf yang ketiga pada mufrad, maka mad tersebut hamzan yura, ya dilihat, ya didapati berubah menjadi hamzah. Ya. Fi misli, pada semisal contoh, qalaid dari qiladah, qalaid. Ya, mad yang ditambahkan sebagai huruf yang ketiga pada mufrad, maka mad tersebut dilihat, didapati pada jamaknya, ya menjadi hamzah. Pada semisal qalaid wazan fa'ail. Lagi tadi syarahnya, tubdalul hamzatu aidan mimma waliya alif al-jam'i alladhi ala mithali mafa'il. Juga hamzah dijadikan sebagai badal pengganti dari huruf yang datang setelah alif jamak. Ya. Alladhi ala mithali mafa'il, yang ia datang di atas misal wazan mafa'il. Hamzah juga dijadikan sebagai ganti dari huruf yang wali alif al-jama' datang setelah alif jamak, yang ia di atas wazan mafa'il. Ya. In kana maddatan mazidatan fil wahidi. Ya, jika huruf tersebut yang datang setelah hamzah adalah huruf mad yang ditambahkan pada mufradnya. Yang ditambahkan pada mufradnya. Lihat contohnya qiladah. Qiladah. Lihat pada bentuk mufradnya di situ ada mad yang ditambahkan setelah lam pada huruf yang ketiga qiladah. Maka ketika dijamakkan di atas mafa'il, ya maka ketika dijamakkan di atas mafa'il, huruf yang datang setelah alif jamak, huruf matnya berarti alif, alif berarti ya, diganti menjadi hamzah. Ya, jadi qala'id. Lihat catatan kaki nomor 2, al-madda alifun maftuhun ma qabla. Mad adalah alif yang di fathah sebelumnya, atau wawu yang di dhammah sebelumnya, atau ya yang di kasrah sebelumnya. Niat nomor 3, qalaid. Niat qalaid aslinya qalad. Jadi alif yang datang setelah lam itu adalah aliful jamak, alif jamak taksir. Ya, mafa'il. Kemudian alif yang setelahnya, itulah alif yang ditambahkan pada mufradnya. Fal aliful ula, maka alif yang pertama hiya alifu fa'il, adalah alifnya fa'il. Wal alifu tsaniya, sedangkan alif yang kedua hiya alifu zaidah, adalah alif tambahan fil mufrad, yang ada pada mufrad qiladah. Qulibat tsaniya hamzah. Alif yang kedua pada jamaknya yang di atas mafa'il diganti menjadi hamzah. Nah itu. Kita ulangi ya. Hamzah ya juga diganti atau menjadi pengganti dari huruf yang datang setelah alif jamak yang ada di atas wazan mafa'il. Ya, apabila huruf yang datang setelah ya setelah alif jamak itu adalah huruf mad yang ditambahkan pada mufradnya, pada mufradnya. Contoh qiladah. Ya. Jadi qalaid. Qalaid. Tadi aslinya apa? Qalad katanya. Diganti di situ alifnya menjadi hamzah. Qalaid. Qalaid. Wa sahifah. Dan sahifah menjadi sahaif. Ya, sahifah. Sahaif. Wa ajuz menjadi ajaiz. Ya. Ini contoh-contoh ini mewakili ya. Tiga mad tadi. Alif yang sebelumnya. Fathah, qalaid dari qiladah, ya yang sebelumnya kasrah, sahifah, ya sahaif, kemudian wawu sebelumnya dhamma ajuz ajaiz. Falau kana ghaira maddatin lam tubdal. Ya, adapun kalau yang datang setelah alifnya bukan mad, yang datang setelah alifnya bukan mad, yang datang setelah alif pada jamaknya bukan mad. Ya, bukan mad pada mufradnya. Ya, bukan mad pada mufradnya. Maka ia tidak diganti dengan hamzah. Contoh qaswarah. Qasawir. Sini setelah alifnya wawu dan wawu pada mufradnya bukan mad, qaswarah. Maka dikatakan qasawir bukan qasair. Ya, kenapa? Karena bukan mad, bukan huruf mad, huruf ketiga pada mufradnya bukan mad. Qaswarah, qasawir. Al-Asad, Al-Asad. Wa hakadha in kana maddatan ghairu zaidah. Demikian pula apabila ya, huruf ketiganya pada mufradnya itu huruf mad tapi bukan tambahan tapi huruf asli, maka tidak diganti pada jamaknya dengan hamzah. Ya, mafazah. Mafawiz, bukan mafaiz. Kenapa? Karena alifnya, alif madnya pada mufrad itu bukan apa? Tambahan. Ya. Tapi yang dibalik dari asli faza yafuzu itu. Kemudian wa ma'isha menjadi ma'ayish, ma'isha. Ma'isha ada mad di situ, huruf ketiganya cuma ya-nya ini huruf bukan huruf apa? Bukan huruf tambahan tapi asli asya ya'ishu. Ma'ayish bukan ma'ish. Illa fi masumi, kecuali apa yang memang didengar dari orang Arab. Maka itu dihafal. Fa yuhfadhu wa la yuqas alaihi, itu dihafal dan tidak dikiaskan. Contoh musibah datang dari orang Arab, didengar dari mereka masaib. Ya, diganti di situ menjadi hamzah. Ya, ya-nya. Masaib bukan masaib. Maka ini kita ngikut saja dari mereka. Insyaallah ini jelas ya maksud dari ucapan beliau, wal maddu zida talitan bil wahidi hamzan yura fi mithli kal qalaidi. Maksudnya tadi apabila ya, pada mufrad ada mad pada huruf yang ketiganya atau huruf ketiganya huruf mad, maka dibalik pada jamaknya ya menjadi hamzah. Tentunya hamzahnya tadi di atas wazan fa'il. Mad yang ditambahkan pada huruf yang ketiga pada mufradnya ketika dijamakkan mad tersebut ya dilihat berubah menjadi hamzah ketika berada pada contoh wazan fa'il. Kemudian bait selanjutnya, kadzaka tsani layyinaini kanafa madda mafa'ila ka jam'in nayyifa. Demikian pula tsani layyinaini, yang kedua dari dua huruf lin, dua huruf illah. Ya. Iktanafa, demikian pula yang kedua dari dua huruf illah yang iktanafa mengapit. Ya, madda mafa'il, mad yang ada pada wazan mafa'il. Seperti jam'i, jamaknya nayif. Ya, maka huruf yang kedua dari dua huruf illah yang mengapit mad mafa'il ini diganti dengan hamzah. Ya. Paham gak nih maksudnya? Jadi apabila ya ada alif taksir, alif taksir lah, berada di tengah-tengah antara dua huruf illah, diapit oleh dua huruf illah, maka wajib untuk huruf illah yang kedua diganti menjadi hamzah. Ya. Atau kalau kurang paham kita lihat syarahnya ya. أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مادة مفاعل. Ini demikian pula hamzah dijadikan pengganti dari yang kedua dari dua huruf illah ya, yang ditengah-tengahi oleh mad atau alif mafa'il. Mad atau alif taksir mafa'il. Mad atau alif taksir mafa'il. Ya. Kama law samaita rajula, sebagaimana kalau engkau namai seseorang dengan nayif. Nayif. Thumma kasarta, kemudian engkau menjamakkan dengan jamak taksir di atas wazan fa'il. Ya. Fa'il atau mafa'il. Ya. Fa innaka taqul, maka kamu katakan nayif. Nayais. Ya. Karena di situ kita dapati ada dua huruf lin. Ya, lihat pada mufradnya ada dua huruf lin. Ketika dijamakkan dengan wazan mafail, maka ia ditengah-tengahi oleh huruf mad atau oleh taksir. Ya. Maka huruf illa yang keduanya diganti menjadi hamzah. Maka kamu katakan nayais bi ibdalil ya'il waqi'ati ba'da alifil jam'i hamzatan, dengan mengganti ya yang datang setelah alif jamak, ya, menggantinya dengan hamzah. Wa mithlu, yang semisal itu juga awal. Awal. Nah. Awal, di situ ada dua huruf lin, wawu, huruf mad. Nah, ketika dijamakkan di atas mafail, maka terpisahkan dua wawu ini dengan alif taksir, sehingga jadilah awail. Ya, awawil tadinya, karena di situ wawu yang keduanya datang setelah alif taksir, maka dia diganti dengan hamzah, sehingga dikatakan awail. Ya, awail. Lihat catatan kaki ada faedah tambahan. Aslu awawil, wa aslu awawil, dan asal awawil wawawil. Ya. Ubdilatil wawu al-ula hamzatan, wawu yang pertama diganti menjadi hamzah, sehingga jadilah awawil, dari wawawil menjadi awawil. Ya. Ditasadduriha qabla wawin mutaharrika, karena ia berada di awal sebelum wawu yang berharokat. Falau tawassatu bainahuma maddatu mafa'il. Nah, sekarang kalau dua huruf lin tadi ditengah-tengahi oleh wazan mafa'il, oleh alif pada wazan mafa'il, maka imtana'a qalbu tsani minhuma hamzatan. Tidak boleh dibalik ya huruf lin, huruf mad yang keduanya menjadi hamzah kalau alifnya pada mafa'il, bukan mafa'il atau fa'il. Contoh tawawis, bukan tawais. Kenapa? Wazannya mafa'il. Walihada qayyad al-musannif rahimahullahu ta'ala thalika bimaddati mafa'il. Oleh karenanya musannif membatasi dengan mad mafa'il dengan ucapannya qala'id. Kemudian pada ucapan al-musannif rahimahullah, kaza kathani layyinaini, layyinaini, kata Ibnu Tulun, ucapan musannif layyinaini itu mencakupi arba'a suwar, empat bentuk, empat gambaran. Gambaran yang pertama, an yakuna wawaini, dua huruf lin itu sama-sama wawu, seperti yang dicontohkan tadi, awal menjadi awail. Contoh awail, asluhu awawil. Ya, awail aslinya apa? Awawil. Kemudian yang kedua, an yakuna ya'aini, dua huruf lin itu sama-sama ya. Contohnya najif. Najif aslinya nayayif, menjadi nayaif. Kemudian yang ketiga, an takuna al-ula wawan, yang pertama wawu. Ya, wa tsaniyah ya'an, dan yang keduanya ya. Ya, contoh sa'id. Sa'id. Jamaknya sawaid. Aslinya sawaid, menjadi sawaid. Dan yang keempat, an takuna al-ula ya'an, yang pertama ya, wa tsaniyatu wawan, dan yang keduanya wawu. Contoh jayyid. Jayyid. Ini yang pertamanya ya, yang keduanya wawu. Menjadi jayaid. Jayaid. Aslinya kata beliau, asluhu jayawid. Jayawid. Li'annahu min jada yajudu, karena dia berasal dari jada yajudu. Ya wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.